Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد سعادة الأفاضل ulama'an al-kurama wa masyayikhun al-a'izza ingkang sangat kula takzimi ingkang kula suwuni pangestu kula suwuni pendungo para alim para bapak kiai para ibu nyai masyayikh asatid para sesepuh lan bini sepuh pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, sahibat dakwah, panjenenganipun Bapak Budi Prasetyo, Didik Prasetyo, dan keluarga yang berbahagia. Para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, ingkang sangat kula hormati, rahimakumullah. Dalu menika kula disuwun untuk memberikan apa yang disebut dengan mau'izah hasanah. Begitu tadi kalau saya enggak salah dengar. Nuwun sewu. Mau'izah hasanah itu mudah. Mau'izah hasanah niku penting. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'izah hasanah adalah uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai memberikan mau'izah hasanah tapi tidak pandai memberikan uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter ngekei mau'izah hasanah tapi ora pinter dadi uswatun hasanah. Sak pirang-pirang wong sing alim cangkeme tapi bodho atine, bodho amaliae. Pinter ngomel tapi ora pinter ngamal. Wong ngono ku biasa diwadani jarkoni, iso ujar tapi gak iso ngelakoni. Contone gak adoh-adoh sing ngomong dhewe. Mula nek bahasane Anwar Zahid, serual bedah, kecantol katil, ora gelem dondomi, kakean kojah, kakean dalil, nanging ora gelem ngelakoni. Pancen nuturi niku gampang, sing angel ngelakoni. Akeh wong sing pinter nuturi wong liya, tapi ora pinter nuturi awake dhewe. Mula aja kaget, akeh wong sing pinter ajak-ajak kerukunan, tapi dekne dhewe karo tangga-tanggae gak gelem rukun. Wonten napa mboten? Lho ya kata. Akeh wong sing pinter narik urunan, tapi dekne dhewe gak melu urun. Nek dikongkon narik ya cepet oleh, hancene pinter. Diluk narik entuk duit akeh. Takoni tanggae, "Cak, sampeyan narik ngene iki sampean dhewe wis urun ta durung?" "Oh, aku ku gampang, Rek." "Lah ya gampang wis ta durung?" "Ya durung." Nduk kene ana sing model ngoten niku. Wonge ya jek urip. Anu, jenenge sapa, Bu? Anjen nuturi niku gampang, sing angel ngelakoni. Kalau soal mau'idzah hasanah yang biasa dipakai untuk istilah tausiah, pidato, ceramah, Indonesia iki juara gudange. Negara sak donya gak ono sing ngalahno Indonesia dalam hal tausiah, pidato, ceramah, mau'idzah hasanah. Timur Tengah lo kalah, padahal Timur Tengah sebagai power of Islam, sentral kekuatan Islam, itu dalam hal pidato, ceramah, tausiah, mau'idzah hasanah kano apa-apane dibanding Indonesia. Indonesia ini juara. Acara apa mesti ono mau'idzah hasanah di setiap event, setiap momen, di berbagai kesempatan, setiap acara dikei mau'idzah hasanah. Peringatan hari besar Islam kabeh gawe mau'idzah hasanah. Mulai peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram mau'idzah hasanah. Mangke 10 Muharram Yaumul Asyura mau'idzah hasanah. Peringatan Maulid Nabi mau'idzah hasanah. Peringatan Isra wal Mi'raj mau'idzah hasanah. Menyongsong bulan suci Ramadan mau'idzah hasanah. Peringatan Nuzulul Quran mau'idzah hasanah. Halal bihalal mau'idzah hasanah. Gaya masjid dadi, peresmian masjid mau'idzah hasanah. Gaya umah dadi dinggoni yo mau'idzah hasanah. Uang kate berangkat haji dikai mau'idzah hasanah. Teko haji yo mau'idzah hasanah. Pokok manusia di Indonesia ini mulai lahir procot nganti mate oek iku dikei mau'idzah hasanah terus. Sik ning jero kandungan, sik ning jero weteng nalika meteng niku lho walimatul hamil mau'idzah hasanah. Mari ngono terus walimatul mana yo mau'idzah hasanah. Memberi nama anak walimatut tasmiyah mau'idzah hasanah. Walimatul aqiqah ya mau'idzah hasanah. Mengkhitankan anak walimatul khitan ya mau'idzah hasanah. Menikahkan anak walimatul arus ya mau'idzah hasanah. Di Indonesia ini yang belum pernah ada itu hanya mau'idzah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Jadi mek wong pegatan tok sing gak dikai mau'idzah hasanah. Wong wis mati ae sik dikai mau'idzah hasanah kok. Ngene apa mboten? Ibu bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah, dari banyaknya mau'idah hasanah yang ada di setiap acara, setiap event, di berbagai kesempatan, di banyak tempat. Tapi kenapa tidak mampu membuka mata hati dan kesadaran orang lain? Mau'idah hasanah yang ada, kenapa tidak bisa mendandani? Apa mendandani? Ya mendandani tatanan masyarakat menjadi baik, karakter moralitas masyarakat menjadi baik, sebab hanya mau'idahnya yang hasanah, bukan uswatun hasanah. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal kalau kita baca sejarah, betapa keberhasilan Rasulullah dalam berjihad, dalam berdakwah, dalam mengislamkan dunia, memperbaiki moralitas manusia, itu juga karena uswatun hasanah. Mau'idah hasanah itu hanya bagian dari cara untuk memudahkan uswatun hasanah. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita agar hidup ini benar, enggak salah, selamat, gak ciloko, mulio, gak ino, kita diperintah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Urusan nopo nyonto Kanjeng Nabi, urusan pendidikan nyonto Kanjeng Nabi, urusan politik nyonto Kanjeng Nabi, sosial kemasyarakatan nyonto Kanjeng Nabi, ibadah itba Rasulullah mesti bener, gak kira keliru, mesti selamat, gak kira sasar, mesti mulia, gak kira terhina. Kulon jenengan niki kan niru Kanjeng Nabi, oleh Allah diparingi contoh Kanjeng Nabi. Lapo menungso kok digenggen nyonto Kanjeng Nabi? Sebab satu, Kanjeng Nabi ku menungso, kulon jenengan menungso, diparingi contoh menungso, digenggen nyonto menungso, pas. Ibarat kucing nyonto kucing, pas. Lenek kucing kok nyonto codot, gak kira pas. Kula sampean niki menungso, alhamdulillah niki sing rawuh kuwatah sanget, niki sedaya menungso apa ana sing duduk menungso? Oh iya, menungso kabeh. Lah kula sampean niki menungso dikengken nyonto Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ku yang menungso, pas. Lah nek menungso dikongkon nyonto malaikat, gak pas. Wong menungso butuh mangan, malaikat gak atik mangan. Menungso ya butuh ngombe, malaikat gak atik ngombe. Menungso butuh turu, malaikat gak atik turu. Menungso butuh kawin, malaikat gak atik kawin. Makanya nyonto Kanjeng Nabi ku pas, Kanjeng Nabi yang nikah. Kok umpama nyonto tenggene Nabi Isa sing temenan, ya gak oleh rabi, wong Nabi Isa gak rabi. Bapak ibu, kula niki secara pribadi, andaikan dalam Islam kiai kok gak oleh rabi, aku milih prai. Gak dadi kiai gak patekan. Wong rabi kok gak oleh. Wong rabi ku mengandung vitamin kok. Kita disuruh nyontoh Rasulullah karena memang Rasulullah manusia. Secara kurikulum desain, beliau manusia. Struktur organ tubuh sama dengan kita, manusia. Kebiasaannya manusia, tapi beda. Halo. Rati reken. Kanjeng Nabi ku yang podo karo kula sampean, menungso. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya pernah susah, ya tahu ayam, ya nikah, samalah dengan kita. Maka saya pernah sampaikan, bedanya kita dengan Rasulullah itu enggak banyak, sedikit. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kan bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Kan sedikit bedanya. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit istighfar. Padahal enggak punya dosa, sedikit-sedikit istighfar. Itu Rasulullah. Kalau kita hanya sedikit istighfar. Rasulullah sedikit-sedikit berdoa. Kalau kita cuma sedikit doa. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita hanya sedikit. Koyok gak terima diarani sedekah sedikit. Saya umpama ki umpama tempat ngumpul ngene iki terus ana panitia ider sorban apa kardus narik sedekah kaya pembangunan masjid. Ibu, bapak, jenengan yang butuh duit ana 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Sing dilebokno kardus sing pira? Sampeyan jawab 1.000, banter ngono ku yo gak isin. Oke, basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia, tidak seperti umumnya manusia kebanyakan. Itu Rasulullah karena istimewa. Ibu bapak, sebagai manusia Rasulullah juga tidur. Sami yang mriki ya turu. Endi to ki kampunge? Grabakan. Podho Kanjeng Nabi sare wong grabakan ya turu. Tapi tidurnya beda. Kalau Rasulullah tidur, hanya kedua mata beliau yang tertidur, hatinya tetap terjaga. Namung netrane engkang sare, atine tetap melek. Nek turune wong grabakan, blek sek oek. Mate, masih ora ana beledek. Dor! Kaget. Lah wong beledek kok. Masa ana bledek ngek ya gak bledek ya dor ngono. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat. Padha wong grabakan ya keringeten sama, tapi keringetnya beda. Keringete Kanjeng Nabi wangi, luweh wangi timbang minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada minyak wangi. Uang kok ketetesan keringete Kanjeng Nabi sak tetes ae. 40 dino wangine gak iso ilang. Jadi keringete Kanjeng Nabi wangi. Nek keringetmu yu. Kena gawe bumbu sayur asem. Serasakno dhewe lah. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kanjeng Nabi ku yang ngidu. Kodoh, wong grabakan yang idu. Cuma idune beda. Idune Kanjeng Nabi niku obat. Bapak ibu jenengan kemutan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menempuh perjalanan hijrah, meninggalkan Makkah menuju Madinah, dibarengi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dikejar sama orang kafir Quraisy. Gek wong kafir sing godhak niku akeh. Kanjeng Nabi digodhak wong kafir sing idan ndek jero guwa kali Sayyidina Abu Bakar. Nah lapo Kanjeng Nabi kok atik sing idan bareng? Kenapa pakai bersembunyi? Apa wedi ketangkep? Apa wedi kalah? Apa wedi gak selamat? Apa kuwatir gak tekan nggon? Mboten. Andaikan Kanjeng Nabi enggak bersembunyi pun mesti selamat sampai tujuan. Soalnya Kanjeng Nabi ku lakon. Enggak kira kalah wong lakon. Wis padha karo Gajah Mada. Lakon enggak kira kalah. Lho kok pakai bersembunyi barang? Ini mengisyaratkan bahwa ikhtiar itu harus dikerjakan. Wong iku kudu ikhtiar. Semeleh ya semeleh, pasrah ya pasrah, tapi ikhtiare kudu dilakoni. Lawang Kanjeng Nabi ae perjalanan hijrah dikejar orang-orang kafir, sembunyi kok. Mulane panjenengan nek lara duwe penyakit gek wis kronis, ya jantung, ya paru-paru, ya liver, kepingin waras, ikhtiare kudu dilakoni, berobat to, gelek tombo. Ojo kok terus pasrah tok, gak gelem berobat. Ambekane wis mengkis, mengkis. Penyakit sing gawe Gusti Allah, waras sing gawe Gusti Allah. Anak Gusti Allah gawe waras piro wene, nang gak gelem berobat. Insyaallah bongko. Saman lek kepengin soge, ikhtiar nyambut gawe, Pak. Aja kok terus, rezeki sing gawe Allah, rezeki sing ngegeki Allah, gak gelem kerja ning masjid muter tasbih tok penggaweane wer wer wer wer. Nang lambene gak mari-mari leh maca wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer. Anggite mari ngono terus duit e grutuk-grutuk-grutuk-grutuk teko langit, duit e mbahmu ah. Nyambut gawe. Wong lanang ngono dapurane tutuk omah disengap karo bojone. Wis wareg lah mangan masjid kon ngono. Ngate mangan sego sik nyiduk oleh sak entong disentak, gantik mangan sego, tasbihmu kletak ana ngono. Lek kurang tak jukono tasbihku. Ada wong lanang disengap wong wedok yang melungker kok. Lho dokter iki lho sentak bojone melungker. Profesor sentak bojone nyonyor kok. Kula niku gadah kanca titele luar negeri, MA. Di omah diseneni bojone iso mudhun dadi MI kok. Makanya saya sering sampaikan, aku iku iso ceramah iku lek ndek njaba ngene iki. Ndek omah diamuk bojone kaya kethek ketulup. Mengkare urip mataku tok ketap kedip. Mbo wong wedoke mengandung apa? Sampeyan kepengin iso berangkat haji, ya kudu ikhtiar. Aja terus jagakno. Oh, haji iku panggilan. Masih yo soge lek gak oleh panggilane Allah gak iso berangkat. Masih yo melarat nek dipanggil Allah yo berangkat, gak gelem ikhtiar. Golek duit ditabung gawe daftar. Ya dipanggil, tapi sing manggil malaikat Izrail. Ono wong ya aneh kadang-kadang. Tonggoe kate berangkat haji diparani, "Cak, aku titip foto iki, Cak, pendem ndek kono, Cak." Titip foto dikongkon mendem ndek kono karepe ben iso nyusul berangkat haji. Ya haji tapi ya fotone tok iku. Iku jajahe kiai ndi iku. Ngawur tok. Ono maneh tonggoe kate berangkat iku nek pesen, "Cak, aku celukun Cak ndek kono, Cak." Temen celukun cak ya njaluk diceluk karepe ben iso nyusul berangkat haji. Celak celuk. Enggak daftar kok celuk. Mosok nyeluk nganti umur cangkeme ya gak iso berangkat. Wong haji ku padha karo sampean ndek nggone dokter ngono iku lho. Sampean berobat ndek nggone dokter kepengin dipanggil karo dokter iku ana aturane. Gak moro-moro dipanggil. Pertama, daftar dhisik ndek buku tamu. Mari daftar ngono sampean oleh nomor urut. Mari ngono terus antri. Lek wis antri baru dipanggil karo doktere. Haji yo ngono. Kepengin dipanggil Allah ibadah haji pertama daftar. Lek wis daftar kok oleh nomor porsi. Mari ngono antri sik dipanggil karo Allah. Wong berobat karo pendengone dokter gak gelem daftar, ngadeg ning ngarepe pager. Dipanggil napa mboten karo dokter e? Enggak kira ana wong berobat yang dipesen. Lek waran dokter e lek kok nyelok aku lek. Ya enggak kira diceluk. Pokoke modale lek kepengin iso haji niku jare wong tuwa biyen cengkir karo tebu. Ngertos cengkir, Bu? Nek wis kenceng dijungkir. Kencenge pikir, tebu antepe kalbu. Pokok janji kenceng pikire antep kalbune iso berangkat. Temen maksudnya. Ana wong iku pancen saking kepingine berangkat. sowan nang kiai njaluk donga, yai nyuwun pendonga, mugi-mugi kula saged tindak haji, yai kula kepengin tindak haji. Oh iya, tak dongakno. Tapi yo kudu ikhtiar, lakonono. Gak suwe iso lunga haji kon. Nggih yai. Terus pundi carane yai? Akhire karo yaine wis kon nandura pelem ning Tegalmu. Engko peleme wah tebasno. Berangkat haji kon. Wonge temen, Bu. Icir pelem ben cepet tuwa wis emoh icir pelok langsung nyangkok. Kan cepet tandur ndek Tegal. Enggak akeh sak wit tok. Cepet kembang langsung tuwa. Mari wah ditebasno. Berangkat haji nebasno pelem sak wit. Soale nek nebasno sak Tegale. Maknane kan temen. Pon. Kembali ke cerita. Ketika Rasulullah kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendelik, kok mendelik? Bersembunyi lho singidan. Nek basa Bojonegoro kan delik. Nek jerone guwa iku Sayyidina Abu Bakar Siddiq bentuk kala jengking. Cetek. Nang kala jengking sing ngentup iku kawedi. Kala jengking Arab. Manggone ning Arab mosok kala jengking grabakan. Abuh dientup kala jengking. Subhanallah. Saking tawadhu'e Sayyidina Abu Bakar ten kene Kanjeng Nabi. Saking hormate dientup kala jengking loro ndak karuan niku. Gak wani sambat. Diempet. Iya diempet. Pucet nang gemeter. Ketok Sayyidina Abu Bakar pucet, ditakoni karo Kanjeng Nabi. Lah apa sampean gemeter? Apa sampean wedi konangan? Mboten Kanjeng Nabi. Apa sampean wedi ditangkep wong kafir? Mboten Kanjeng Nabi. Bersamamu enggak ada kata takut ya Rasulullah. Lah kok gemeter pucet? Apa sampean getun ninggalno Makkah? Mboten, mboten getun. Lah apa kok pucet? Apa sampean mau melu ndek Madinah? Mboten, mboten, mboten. Lah apa? Untuk polongking ditampil kalau jengkingnya karo Kanjeng Nabi didoni terus waras pletas tanpa bekas. Jadi idune Kanjeng Nabi niku obat. Lene idune wong grabakan ya Allah. Makanya ini nanti intinya kita diperintah untuk meneladani Rasulullah, menjalankan Islam secara benar, mengkhitankan anak. Lek wong kuno biyen niku bahasane nyelamaken. Nyelamaken niku ngislamaken. Wong ancen nilate wong Jawa. Biyen kaku-kaku kate ngomong ngislamaken repot digawe nyelamaken. Iku maknane ngislamaken. Wong Jawa Bu. Kate ndonga Rabbil firli wali walidaya. Ga iso ngomong wali walidaya, ra iso ndonga wali walidaya, gawe jajan iwel-iwel. Iku wali walidaya. Robbana atina ga iso robbana gawe urap-urap. Wong Jawa iki ngono. La tuzigh qulubana ndak iso gawe yo gawe kulup-kulupan. Pokoke jurusane nang departemen perbadogan lah. Lungguh lo, lu kongkon muni syamir khairon fatrukil bago, dak iso diwaca Semar Gareng Petro Bagong. Iku filosofine Wali Songo biyen syamir khairon fatrukil bago. Dimaknani syamir, cancut tali wondo siro, cancut tali wondo iku temenanan, khairon. Ing lakoni kebagusan. Fatruk mongko ninggalo sira albagha ing kelacutan. Syamir khairon fatrukil bagha. Kenek lesane wong Jawa diwaca Semar Gareng Petro Bagong. Sebab lisanul jawi lisanul onde-onde wa tempe wal ote-ote. Muga-muga nak Rafa, Darel, Prasetyo estu-estu saged dados anak ingkang sholih. Dongane Bu, terutama ibu, dongane ibu nenggene anak iku luwe mandi timbang dongane wali sewu. Tak baleni, tak baleni. Pengumuman donga ibu nang anake iku luwe mandi timbang dongane wali sewu. Ayo sampeyan kelilingo gelek wali sewu. Saben wali siji jaluki donga. Setiap wali siji sampean jaluki donga oleh dongoe wali sewu. Iku sik kalah ampuh dibanding dongoe ibu, kalah mandi dibanding dongoe ibu. Mengkane ngapunten ibu-ibu, karena ibu dongoe mandi di anak. Sorry bapak, dalam hal ini sampean gak pati katut. Wong lanang kume imbu. Nelapa ndek gone anak kok sing mandi dongane ibu? Iya, soalnya anak iku sing meteng sapa? Jawab sing banter, sing hamil sapa? Sing ngeden ngetokno anak sinten? Engko leke ana anak ngengek pipis sing nyawiki sinten? Anak luwe sing dulang sinten? Anak ngelak sing ngemiki sinten? Lah bapak, lah apa? Bapak iki panitia peting kringan tok iku. Karena ibu dongane mandi di anak, ngomong sak ngomong sing hati-hati, ngendikan sak ngendikan sing hati-hati. Karena setiap ucapan ibu kepada anak itu menjadi doa. Ojo kemalan ngurang ajar no anak, ojo gampang-gampang bodok-bodok no anak, goblok-goblok no anak. Mandi ucapane sampeyan temen. Anak diwurui belajar sekolah apa ngaji kok repot, ibu gregeten. Oh kan iku goblok-goblok temen anakmu. Lah nek anak sampean goblok wong sampean mbokne, berarti sampean yo mbok-mbokane wong. Ngono wong tuwa ngono iku. Halo. Padha-padha kaya ngomong sing apik aja kaya anak akeh tingkahe, akeh polahe. Delok-lokno ndak karuan kok ono gak kena dituturi wong gerang, polamu cakeh kurang ajar kon. Kurang ajar temen anak sampean. Padha-padha ngomong sing genah. Masya Allah nak, polahmu cek akeh. Bener kon niku kate dadi kiai. Encik dadi kiai anake sampeyan. Bapak sampean dua anak dadi kiai ngoten seneng napa mboten? Sik, menurut sampeyan profesi koyok kula ngeten iki enak napa mboten? Nek sing ngomong enak monggo munggah ganteni aku. Agen, monggo. Monggo ganteni monggo. Nggih. Engko sangune PN. Enak ya apa? Ndak karuan nang ele. Lho. Ngaji kakean guyon jare dagelan. Engko gak dikai humor. Buyar sing dijak ngaji. Apa maneh nggo anak cilik wae dijewet anake nangis pamitan. Dik aku mulai sik dik anakku nangis dik ancen dijewet. Soale jare ngajine gak enak. Engko ngaji kedawan suwe ya gremengi wong pengajian mekohno wong gak mari-mari. Engko ngaji diluk sing ngundang orang muring, diundang teman-teman ngaji koyo ayam nelek ceret tinggal mulai. Gak ono tepake wis. Susah. Nek kula nuturi wong lek mek iso ngomong tok gak iso nglakoni gebur maqdana indallah antaquluna ma la taf'alun. Laknate gedhe wong sing mengiso ngomong tok gak iso nglakoni. Ilal aqab yusra'u, dipercepat siksanya. Aku nyuturi wong sakmene akeh sing tak sampeno salah, dilakoni wong sak pirang-pirang, berarti saya menyesatkan banyak orang. Jutaan orang yang saya sesatkan. Sak pira dosa sing kula tanggung. Resikone abot donya akhirat orang seperti saya. Mulane pantes nek bayarane larang. Soale resikone abot. Bu, ngomong sak ngomong sing hati-hati nang anak. Masio ta anak iku wani karo sampean, aja kathik sama narani kualat. Didongakno mawon. Waras engko bekti nang sampean. Wong tuwa kadang keprojot, arek wani karo wong tuwa, kualat kon. Kualat temen anak sampean. Lah nek anak sampean dadi anak kualat, sorry, Berarti biyen sampeyan nalika bengi-bengi tiap malam petentengan karo bapake arek-arek meruntus iku meroses wong kualat iku. Nah, sampean meteng sangang wulan punjul mendah-mendah kuwi yang gembel wong kualat. Nah, sampean nglairno niku yang ngetokno wong kualat. Lah nek anak sampean kualat mau sampean mbokne berarti sampean yo mbok-mbokane wong. Loh. Sing apik ngomong. Sebaliknya karena dongane ibu iku mandi, ucapane ibu iku mandi bagi anak. Cok pisan-pisan wani karo ibu. Belum pernah ada dalam sejarah anak uripe iso mulya barokah janji wani karo wong tuwa. Jangankan anak berani sama orang tua, jangankan menyakitkan hati orang tua, anak tidak nggatekkan, tidak mengreken lho. Wis pokoke tidak menggatekkan. Wong tuwae luwe-luwe ibu iku ae ndek donya kena coba gede. Bukan hanya wong biasa, wali lho wali. Gak nggatekno ibuke kena coba. Wonten cerita seorang wali yang sebenarnya fenomenal dan legendaris, namine Wali Juret. Nate pireng napa dereng? Lagi barta omong no kok dereng kuping mui kuping opo nembe pireng ngono lho. Wali Juret niki seorang abid ahli ibadah, ahli sholat. Dia punya ibu sampun sepuh sangat wis nopo nggih lempok, ngertos lempok mboten. Pokoknya yo sembuarang iku ngladeni wis. Dahar yo ndulang, ngunjuk yo ngombeni, pakaian yo nglambeni, pipis ngengek yo nyawihi, ten pundi-pundi gendong. Sebenarnya Wali Juret niki nek kalih mbokne yo apik, yo hormat, yo ta'zim. Tapi sayang, ketika melakukan salat sunnah, Wali Juret iki luwih mentingno salat sunahe timbang mbokne. Timbang kepentingannya mbok ne. Padahal nek cara aturan sing bener, anak ngelakoni sholat sunnah durung rampung ditimbali ibu urusannya penting. Iki sholat sunnahnya kon batal no. Menting no ibu dise. Kalau urusannya karo ibu beres, baleni sholat sunnahnya. Misalnya, ono anak ngelakoni sholat duha, seoleh sak rakaat, ibu ne nyeluk, kayak urusannya penting. Iki sholat duhane kon batal no. Mentingno ibuke dhisik, ngene urusane karo ibu selesai, beres, baleni salat duhae. Salat sunah. Tapi nek salat fardu, tetep dipentingno salate dhisik, baru urusan karo ibuke. Paham? Ya wis. Lah Wali Jurat iki ketika nglakoni salat sunah, dipanggil ibuke, mentingno salat sunahe. Beliau nglakoni salat sunah. Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibuke nyeluk. Ret. Ret. Mbok ngelak ret. Enggak lek kate ngombe aku kok. Iki ancene ngono critane kok. Mbok cukupno ngombe ret. Enggak direken karo Juret. Allahu Akbar. Terus no salat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rat. Rat. Mbok cukupno ngombe rat. Direken sian karo Juret. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rat. Hatine Juret, mbok iki apa sih? Karo wong salat ta. Engko po oleh mari salat, salat bengak-bengok. Gak direken karo Juret. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. mbok njaluk ngombe ae gak kon reken rejuret. Kebangeten mangkel mbokne juret loro atine. Rejuret. Olehmu mentingno pangeran nganti mbok gak kon reken ret. Wong sing lairno kon niku mbok ret dudu Gusti Allah. Sing ngeden ngetokno kon ya mbok, sing ramut kon ya mbok, lah mbok njaluk ngombe ae gak kon reken. Madul nang Allah nggih mbokne juret. Ya Allah, kula ngertos. Juret anak kula niki ahli ibadah ten panjenengan. Tapi kula niki gelo Gusti, ati kula lara, kula njaluk ngombe ae gak dicukukno. Wong kula niki mbokne sing ngeden ngetokno juret nggih kula. Sing gembol sangang wulan luweh mendah-mendah nggih kula, bapakne gak tau gelem genteni. Namung nambahi bahane tok. Ati kula lara Gusti. Sak derenge kula pecah, kula nyuwun Gusti, mugi-mugi juret niki jenengan paringi coba sing gedhe, sing kira-kira juret mboten kuat. Temen Bapak Ibu. Dituruti karo Gusti Allah, juret iki nek coba sing gedhe. Critane ngenten cobane niku. Ana pelacur, ngertos pelacur nggih? Cara mriki napa? Oh iya begenggek. Kok fasih men. Ana pelacur meteng nom. Tepak mlaku-mlaku di sebelah omahe juret nang udan deres. Diceritakan pelacure ku wayu. Cara kene ngono kaya endi yo? Sik sebelah kene, sebelah kene. Kanok, kanok. Kanok. Duh, kok ngenyek. Bukan berarti wong kene elek-elek, justru wong kene ayu kabeh. Engko lek tak gawe contoh siji, liyane mesti ngiri, mangkane wis kanok ngono ae. Pas pelacur iki mlaku-mlaku ndek sebelah omahe juret udan deres. Gelek iup-iupan. Lah kebetulan di depan rumah juret itu ada saumah gitu bahasanya kitab. Lek cara kene ya langgar. Yang biasanya juret salat di situ. Mlebu ndek musala. Juret tepak salat, subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Begitu weruh juret, pelacur iki langsung kesengsem, jatuh hati. Ancen juret iku yang ganteng, ya kira-kira kaya aku lah. Ngoyok sapa? Kate gawe conto sapa kok ya. Langsung jatuh hati batine pelacur. Ada mangsa nih. Pasang aksi ah. Langsung bajunya yang sebelah atas itu dibledehkan. Beniknya iki lho dibledehno. Sehingga ben kelihatan mbah apane. Dia langsung duduk di sebelah kirinya juret dengan harapan nanti begitu juret selesai sholat, uluk salam yang kedua, langsung melihat dia. Benar. Selesai juret sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang. Ketok mentek-mentek jiwa tengen. Langsung dirayu. Mas, layani aku dong. Ayo dong mas. Kan ini lagi hujan. Wong juret niku wali dirayu model ngoten. Enggak. No, I reckon you. Aku gak ngreken kamu. Anjen juret iku wali. Jare pelacur, mas, jangan gitu ah. Apa aku kurang cantik? Ayo dong mas, gratis kok mas. Jare juret, enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Pelacur iki akhirnya ngancam. Mas, gelem tak gak? Ayo, katek saman gelem, aman. Kan opo-opo, tapi lek sampean gak gelem awas kon. Aku bengok jerit engko wong kampung metu kabeh aku ngomong sampean perkosa, sampean ditangkep di penjara. Ayo gelem tak gak? Diancam Pak Gek sing ngancam wong ayu. Iki umpama sing dadi juret wong grabakan ngono ya apa? Hah? Nah wong kene gak diancam nggelek-nggelek kok. Halo? Juret enggak ini akhafullah, aku takut sama Allah. Nekat ini pelacur. bengok teman, tolong, tolong, aku diperkosa. Wong kampung metu kabeh. Begitu wong kampung teko, pakaiane pelacur iki langsung disuwek-suwek, dirobek-robek nang buk letang-letang lumah-lumah jeblak. Bapak-bapak, aku diperkosa wong iki, Bapak. Tontonan ta Bapak iki lho, Bapak. Nah, wong kampung yo kesenengan nyawang letang-letang.